Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 27 Juli 2019, dibacakan Ilham. Polda Aceh tangguhkan penahanan terhadap Kecik Munirwan. Mahasiswa demo di Stanbun Aceh desak cabut laporan terhadap Kecik Munirwan. Warga Aceh Timur tewas dihantam besi oleh abang ipar. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Kecik Gampung Menasah Raya Kecamatan Nisam Aceh Utara, Munirwan yang dijadikan tersangka atas kasus peredaran benih IF8 tanpa label, Jumat kemarin sekitar pukul 19.43 dibebaskan. Kapolda Aceh memberi penangguhan penahanan kepada kepala desa inovatif itu setelah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Saladin SH mengatakan, penangguhan penahanan ini bukan karena ada dorongan dari pihak lain, tapi karena pertimbangan kemanusiaan. Selain itu, tersangka juga kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Saladin juga menjelaskan bahwa Munirwan ditetapkan sebagai tersangka bukan dalam kapasitas kecil atau petani, tapi Direktur PT Bumides Nisami Indonesia. T. Saladin menyebutkan hasil penjualan bibit padi IF8 sebesar 1 miliar rupiah lebih tidak masuk ke kas desa, melainkan masuk ke rekening perusahaan tersangka Muniwar selaku Direktur Utama PT Bumdes Nisami Indonesia. Bahkan bibit padi IF8 yang telah beredar di masyarakat jika dirupiahkan sebesar 2 miliar rupiah. Tersangka Munirwan memulai mendirikan perusahaan PT Bumdes Nisami Indonesia bersama beberapa kawannya dan mulai meraup keuntungan dari penjualan bibit padi IF8 itu. Karena itu apa yang dilakukan tersangka murni bisnis. Dalam kasus ini, penyidik Polda Aceh telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli serta bukti-bukti, sehingga penyidik menetapkan Munirwan sebagai tersangka. Sederalun, puluhan mahasiswa Universitas Abdullah Tama menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan atau di Stanbun Aceh Jumat kemarin. Mereka mendesak Kadis Stanbun Aceh menarik laporan polisi terkait penetapan Tengku Munirwan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Aceh. Aksi mahasiswa dimulai sekitar pukul 15.30. Mereka mendatangi kantor di Stanbun Aceh yang berada di Jalan Penyak Makam. Mereka berorasi di halaman kantor itu dan sempat ingin merangsek masuk ke dalam gedung, namun mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menilai Tengku Munirwan tak layak untuk dikriminalisasi atas apa yang dilakukannya. Karena itu mereka mendesak agar laporan dicabut. Karena jika hanya mengajukan penangguhan penahanan, maka proses hukum terhadap Tengku Munirwan tetap akan berlanjut. Mereka juga meminta PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak melihat kasus itu dalam tataran penegakan undang-undang, tapi harus dilihat apakah kasus ini berkaitan dengan terganggunya peningkatan bisnis kelompok tertentu yang kemudian diekspresikan dengan membuat laporan ke Polda Aceh. Sederalun, mahasiswa Universitas Malikus Saleh pada Jumat kemarin menyegel kantor Bupati Aceh Utara yang berada di Kecamatan Banda Sakti Loksmawe saat berlangsung aksi demo. Aksi penyegelan ini dilakukan karena mahasiswa kecewa tak bisa menemui Bupati Aceh Utara Haji Muhammad Taib dan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf. Penyegelan hanya berlangsung beberapa menit, kemudian dibuka kembali oleh PNS dan polisi yang mengawal aksi demo. Awalnya mahasiswa berkumpul di Islamic Center Loksmawe sekitar pukul 10. Mereka menuju ke kantor Bupati Aceh Utara untuk melakukan aksi demo. Dalam orasinya, mahasiswa mengecam sikap di Stanbun Aceh yang melaporkan Tengku Munirwan Kecik Menasah Raya Kecamatan Nisam Aceh Utara karena menjual bibit padi IF8. Mahasiswa juga menyesalkan sikap Pemkab Aceh Utara yang dinilai tidak peduli terhadap Kecik Munirwan. Namun tak ada perwakilan pejabat kantor Bupati Aceh Utara yang menemui massa saat berorasi. Lalu mahasiswa menerobos barisan pengawalan polisi yang berdiri di depan pintu masuk kantor bupati. Tak lama setelah berorasi di tangga, asisten satu Dayan Albar menemui mahasiswa. Dayan menyebutkan Bupati Aceh Utara sedang tugas di luar daerah untuk mengurus persoalan bencana, begitu juga dengan wakil bupati yang sedang tugas. Kemudian koordinator demo yang juga ketua BEM Unimal Rehan membacakan petisi. Setelah itu mahasiswa kembali naik ke lantai 2 untuk menyegel ruang kerja Bupati Aceh Utara. Namun dihadang petugas hingga terjadi perdebatan. Akhirnya mahasiswa menyegel pintu masuk ke kantor bupati dengan memasang kain putih. Tak lama berselang, segel itu dibuka kembali oleh polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, seorang personel Polsek Sawang Aceh Utara, Bripka Mursalin, harus menjalani operasi di bagian kaki di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Mursalin harus dirujuk dan dirawat di RSUZA karena mengalami luka parah di bagian kaki akibat tabrakan usai menjalani tugas pembasmian ladang ganja. Kapolsek Sawang Ibda Zahabi menjelaskan, kecelakaan yang menimpa Bripka Mursalin berawal saat personil Polsek Sawang pada Rabu sore lalu melakukan pengecekan terhadap temuan ladang ganja di Desa Lancuk, Kecamatan Sawang. Pengecekan dilakukan untuk pengembangan tugas penangkapan. Pengecekan dilakukan untuk pengembangan kasus penangkapan dua pria di kawasan itu terkait dugaan kepemilikan barang haram. Setelah menemukan ladang ganja dan melakukan pemusnahan, kemudian personil Polsek Sawang kembali ke Mapolsek. Dalam perjalanan pulang, Bripka Mursalin mengendarai sepeda motor jenis trail bersama Bribda MX Sanz. Namun naas, setiba di Desa Babah Krung, Kecamatan Sawang, sepeda motornya terlibat tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Husin asal Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Akibatnya Bripka Mursalin mengalami luka parah pada kaki kiri dan lecet di tubuh. Bribda MX Sanz hanya mengalami luka ringan, sedangkan Husin mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan dan jari manis tangan kanan patah. Selanjutnya ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Arun Losmawe. Sederalun, Polresta Banda Aceh menangkap seorang sopir mobil pribadi yang diduga mencabuli anak majikannya berusia 9 tahun. Tersangka berinisial AM 27 tahun, warga Pekanbada Aceh Besar. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Tris Nuryanto mengatakan tersangka AM ditangkap atas laporan ibu korban. Tersangka merupakan sopir keluarga korban yang tinggal di Aceh Besar. Adapun dugaan pencabulan terjadi pada Mei 2019, sedangkan laporan disampaikan ibu korban pada 1 Juni 2019. Kapolresta menjelaskan kejadian pencabulan berawal ketika korban bermain di rumah temannya. Rumah teman korban dekat dengan tempat tinggal tersangka. Namun ketika itu teman korban tidak berada di rumah. Lalu korban bertemu tersangka yang dikenal sudah dekat. Tersangka sebelumnya bersikap baik kepada korban, sering memberi jajanan, es krim maupun uang. Kemudian tersangka membawa korban ke kamarnya. Saat itulah tersangka mencabuli korban hingga menangis kesakitan. Setelah itu tersangka menyuruh korban pulang serta mengancam korban tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya. Kini tersangka telah ditahan untuk proses hukum. Sederalun, Nurdin bin Madiah, 44 tahun, meninggal dunia akibat mengalami luka berat setelah dipukul dengan besi oleh abang iparnya, Abdullah bin M. Daud, 71 tahun. Peristiwa ini terjadi di kediaman Khatijah, 65 tahun, di Gampung Luk Gelempang, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Jumat kemarin. Kapolsek Darul Aman AKP Simpson Purba SH mengatakan, Nurdin punya riwayat penyakit jiwa. Kejadian berawal saat Nurdin mendatangi rumah ibu kandungnya, Khatijah, di Dusun Irigasi, Gampung Luk Gelempang, Darul Aman, Aceh Timur. Ketika itu Nurdin menganiaya ibu kandungnya, Khatijah, karena mengetahui ibunya menjual sebidang tanah. Namun Khatijah yang terbaring sakit di tempat tidur tidak mengaku jika ada menjual tanah, sehingga terjadi keributan antara Nurdin dengan Khatijah. Saat itu menantu Khatijah, yakni Abdullah, seorang pandai besi, sedang membuat parang. Tiba-tiba Abdullah mendengar suara keributan dari dalam rumah Khatijah. Karena emosi mendengar keributan, lalu Abdullah mendatangi rumah Khatijah dan memukul Nurdin serta Khatijah dengan besi. Akibatnya Nurdin mengalami luka berat di bagian kepala dan leher, sehingga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Zubir Mahmud. Namun Nurdin meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu polisi menangkap Abdullah dan kini ditahan untuk proses hukum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 27 Juli 2019. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.